Pagi ini membaca berita bahwa pemerintah melarang ekspor biji nikel membuat saya tersentak. Saya tersentak karena siapa yang mengucapkan menjadi fokus saya. Badan investasi, dan ini pasti di bawah perintah Menko-nya. Saya ini sensitif benar kalau orang satu itu buat kebijakan. Radar saya langsung mencari apa alasannya. Benarkah untuk negara atau untuk kepentingan kelompok tertentu? Kita tahu kebijakan melarang ekspor nikel ini merugikan petambang, terutama tambang rakyat, dan menguntungkan pabrik smelter yang sudah jalan, yang kita tahu perusahaan siapa itu di Sulawesi itu. Bagi saya, ada baiknya kebijakan seperti ini dikaji di Kementerian Pertahanan. Ada baiknya Pak Menhan, Pak Prabowo, dan Pak Wamen, Pak Trenggono melakukan counter kajian atas kebijakan strategik ini. Sekali lagi, kebijakan strategis selalu ada hubungannya dengan pertahanan negara. Bagi para think tank pertambangan, kebijakan melarang ekspor biji nikel bisa merugikan Antam menurut analisa mereka. Selain merugikan petambang lainnya, karena menjadikan monopoli itu perusahaan milik Cina yang menjadi off-taker atau pengambil seluruh hasil produksi tambang, dia akan memainkan harga beli pastinya. Harga nikel ditekan pastinya. Walaupun katanya mau beli pakai harga ekspor, tapi mana mungkin lah. Maunya pasti murah dan pasti ditekan murah. Sekali lagi, kita semua tahu Cina Tiongkok itu ingin jadi raja baterai dunia. Paling aman adalah pakai proksi Indonesia sebagai penyuplai bahan baku agar negara lain tidak bisa memiliki bahan baku baterai. Dan seperti ini, negara Indonesia untungnya kecil. Yang besar untungnya ya pabrik nikel smelter milik Cina di Sulawesi itu yang katanya ada pejabat Indonesia yang juga ikut milikinya loh. Plus dia pemiliknya itu juga punya kekuasaan yang bisa membuat kebijakan pemerintah lagi. Hebat bener dah. Ya pastilah kebijakannya memihak pada kepentingan mereka, bukan begitu? Tapi sekali lagi mudah-mudahan saya salah ya. Namanya juga sontoloyo yang bodoh ini. Tapi saya mohon ya Pak Menhan, Pak Prabowo, mengkaji kebijakan melarang ekspor biji nikel ini dari kacamata geopolitik luar negeri dan pertahanan negara agar menjadi manfaat semua insan Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.